Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Firqa An-Najiyah. Kita masuk pada pembahasan At-Tawasul Masyru' dan At-Tawasul Mamnu'. Satu di antara pembahasan di dalam masalah Tauhid adalah masalah Tawasul. Dan ini menjadi sangat penting sekali untuk kita ketahui ketika ada orang-orang yang mereka melakukan perbuatan syirik, yaitu menjadikan makhluk sebagai perantara di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perbuatan orang-orang musyrikin Quraisy yang ketika mereka menyembah sesembahan Lata, Uzza, Manat atau sesembahan-sesembahan yang semisalnya, di antara atau tujuan pokoknya itu menyembah bukan karena diyakini yang disembah itu memiliki sifat seperti Allah, mencipta, menghidupkan, mematikan, mengurus alam semesta, memiliki langit dan bumi. Tidak berkeyakinan seperti itu, tapi keyakinannya tentang yang disembah itu apa? Perantara yang akan mengantarkan dia dekat kepada Allah sedekat-dekatnya, sehingga statusnya adalah perantara. Orang sekarang ada yang melakukan perbuatan seperti itu persis. Orang-orang musyrikin Quraisy, tapi menamainya dengan istilah tawasul. Sehingga mesti perlu kita jelas apa itu makna daripada tawasul atau pengertian yang benar masalah tawasul itu bagaimana. Maka kita insyaallah simak apa itu tawasul yang masyru' dan apa itu tawasul yang mamnu'. Karena juga diantara yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan syirik membawakan ayat yang seakan-akan memerintahkan dia untuk bertawasul, mengangkat makhluk sebagai perantara, sehingga menjadi syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Mari kita lihat pembahasan dulu at-tawasul masyru'. Silakan baca. Tawasul yang diperbolehkan. Tawasul ialah menjadikan para nabi, orang-orang saleh atau lainnya sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, bertawakallah kepada Allah dan carilah perantara yang bisa mendekatkan diri kepadanya." Quran surat Al-Maidah ayat 35. Qatadah berkata, maksud ayat di atas, dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan amal-amal yang diridhoinya. Tawasul yang diperbolehkan adalah tawasul sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipraktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau sebelum masuk dalam macam-macam tawasul yang masyru', tawasul yang masyru' itu artinya disyariatkan. Artinya oleh syariat diizinkan, bahkan diperintahkan untuk melakukan ini hal-hal yang akan bisa menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan tawasul yang masyru' ini Nanti akan dijelaskan macam-macamnya apa saja. Tawassul dengan iman, dengan tauhid, dengan asma Allah, dengan sifat Allah, dengan amal saleh, dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Kemudian doanya orang saleh yang masih hidup. Ini adalah tawassul yang masyru'. Mari kita lihat satu persatu pembahasannya. Mukaddimah beliau membawakan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Perintah bertakwa menyangkut semua agama. Jadilah orang-orang yang benar-benar hatinya takut kepada Allah dengan segala pengagungan yang berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala. Kemudian zahirnya menunjukkan orang-orang yang mengamalkan ajaran agama. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah, carilah perantara menuju Allah Ta'ala. Maksudnya wabtaghu ilaihil wasilah apa? Karena dengan ayat ini ada orang yang mereka kemudian menjadikan para wali, orang-orang saleh dari kalangan para makhluk, dijadikan sebagai wasilah, perantara untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Imam Qatadah, beliau mengatakan tentang ayat di atas, taqarrabu ilaihi bita'ati wal amali bima, dekatkan diri kalian kepada Allah dengan apa? Dengan ketaatan-ketaatan dan dengan amal-amal yang Allah ridha, ya Allah ridhai. Sehingga dengan amal-amal ketaatan dan amal yang Allah ridha itulah dia akan dekat kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis ini ada diskusi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa hamba ini senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan hal yang Allah cintai. Dalam wujud apa? Al-fara'il wa-nawafil. Hal-hal yang Allah wajibkan dan hal-hal yang Allah sunahkan. Dengan itu kemudian Allah mencintai mereka. Wa-tawassul, wa-tawassul al-masyru' huwa alladhi amara bil Qur'an wa hakahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa amila bi sahabah walau anwa'un adidatun ahammuha. Beliau katakan tawassul yang masyru' itu tawassul yang Allah perintahkan. Tawassul yang masyru' artinya tawassul yang Allah perintahkan. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul SAW dan apa yang diamalkan oleh para sahabat, ini tawassul yang masyru'. Dan diantara rupa-rupa tawassul yang masyru', macam-macam tawassul yang masyru' itu, satu, baca. Ya, yang pertama tawassul dengan iman. Iman kita, kita diperintahkan beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Dan itu yang menyerukan Allah Ta'ala. Lalu kita menyambut, artinya kita kemudian beriman. Iman kita ini bisa kita tajikan tawasul kepada Allah Ta'ala untuk mengantarkan doa yang kita minta. Bertawasul itu diantaranya dia menjadikan amal tersebut untuk mengantarkan permintaan kita. Seperti diantaranya di sini dalam surat Ali Imran, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabb, sesungguhnya kami telah mendengar ada orang yang menyeru untuk beriman, untuk beriman kepada Rabb kalian. Silahkan kalian beriman kepada Rabb kalian. Fa'amanna, lalu kami sambut seruan Rasul yang menyuruh kami beriman tersebut. Rabbana faghfir lana dhunubana. Oleh karena itulah ya Rabb, kami ampunilah dosa-dosa kami. Wa kafir anna sayyiatina, tutupilah kejelekan-kejelekan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikan aku bersama dengan orang-orang yang baik. Doanya Rabbana faghfir lana, wa kemudian wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, ini doa. Doa ini diawali dengan menyebutkan keimanan dia terhadap Rasul yang menyuruhkan beriman. Rabbana inana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, aku dulu menyambut seruan orang yang mengajak beriman kepadamu, maka jadi ya Allah, maka aku bertawassul dengan imanku ini supaya Allah mengampunkan dosanya, menutupi kejelekannya, mematikan bersama dengan orang-orang yang baik. Ini namanya bertawassul dengan iman. Yang kedua, yang kedua, tawassul dengan tauhid. Tauhid yaitu totalitas, memberikan amal ubudiyah kepada Allah Ta'ala tanpa menutupkan dengan sesuatu apapun. Di antara contoh yang bertawassul dengan tauhid ini adalah kisah Nabiullah Yunus ketika ditelan oleh api, telan oleh ikan paus. Di kegelapan perut ikan paus, Nabi Yunus berdoa kepada Allah dengan tauhid yang dia miliki. Mana itu ayat ini? Fanada fi dzulumat, Yunus berdoa kepada Allah di kegelapan ikan, di kegelapan perut ikan. Doanya apa itu? Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah, dan sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang yang zalim. Di satu sisi, pengakuan Yunus terhadap tauhid la ilaha illallah, di satu sisi dia tunjukkan kehinaan dirinya, kezaliman dirinya, kerendahan dirinya, sehingga benar-benar dia bertawassul dengan kondisinya yang bertauhid dengan kesempurnaan penghinaan dirinya kepada Allah Ta'ala. Fastajabna lahu wa najjinahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka doanya Yunus kami kabulkan, dan kami selamatkan dia dari kegundahan, kegelisahan. Biarlah kami menolong orang-orang mukmin. Orang mukmin pasti ditolong oleh Allah Ta'ala. Kemudian, sebaik-baik hamba, hamba yang paling menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala. Sebagaimana seburuk-buruk hamba, hamba yang paling sombong, yang paling menyombongkan di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian, menjadikan tauhid sebagai wasilah untuk terkabulnya doa yang diangkat, yang dia panjatkan kepada Allah Ta'ala. Sehingga di sini pelajarannya adalah bertawasul dengan tauhidullah. Sikap tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ini adalah tawasul yang masyru. Yang ketiga. Yang ketiga, tawasul dengan nama-nama Allah. Tawasul ini sebagaimana tersebut di dalam firman Allah Ta'ala, yang artinya hanya milik Allah lah nama-nama yang baik itu, maka mohonlah kepadanya dengan nama-namanya yang baik itu. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bertawasul dengan nama-nama Allah dalam doa beliau. Aku memohon kepada engkau dengan semua nama yang engkau miliki. Ya. Yang ketiga, bertawasul dengan asma Allah. Artinya menyebut nama-nama Allah Ta'ala. Di dalam ayat Allah mengatakan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik. Dan nama Allah itu jumlahnya berapa, ikhwan? Nama Allah berapa jumlahnya? Hah? Berapa? Berapa nama Allah jumlahnya, Yusuf? Tidak terbatas. Ya, nama Allah, Allah mengenalkan tentang dirinya. Dan nama Allah itu kita tidak mengetahui kecuali hanya Allah yang tahu. Dalilnya mana? Dalilnya hadis yang dibawakan di bawahnya itu, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bi nafsak au 'allamta ahadan min khalqik au angsalta fi kitabik aw ista'tharta fil ilmil ghaib indak. Ya Allah, aku minta dengan semua namamu, nama yang engkau namai dirimu dengan nama-nama itu, nama yang engkau ajarkan kepada salah makhlukmu yang tidak engkau ajarkan pada yang lainnya, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau simpan dengan ilmu gaibmu. Sehingga ada nama yang Allah ajarkan kepada salah seorang hambanya, ada nama yang Allah turunkan dalam kitabnya, ada nama yang Allah simpan di ilmu gaibnya Allah Ta'ala. Sehingga anta kama asnaita ala nafsik, kata Nabi. Ya Allah, engkau terpuji sebagaimana pujianmu kepada dirimu sendiri, yang jumlahnya kita tidak mengetahui. Yang jelas tidak hanya 99. Terus yang 99 apa itu? Yang 99 yang disebutkan Nabi dalam hadis, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang dia mengihsa, dia akan masuk surga. Apa? Kemudian tentang 99 nama Allah itu gimana penjelasannya? Dengan Allah memiliki nama yang hanya Allah sendiri yang mengetahui. Gimana? Ada yang tahu, ikhwan? Gimana, Yusuf? Yang 99 yang Allah kasih tahu pada makhluknya, 99. Yang lainnya ya Allah sendiri. Gimana? Ada yang lain? Ada yang lain? Yang 99 itu yang terikat dengan kalimat man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang mengihsa-nya, dia masuk surga. Mengihsa apa itu kemarin? Mengihsa. Maksudnya man ahsoha, sering orang terjemahkan dengan menghitung-hitung. Apa maksudnya mengihsa penjelasannya? Mengihsa itu satu, dia mengetahui itu adalah nama Allah. Dua, dia memahami maksudnya dari nama Allah. Tiga, dia mewujudkan amalan yang merupakan kandungan dari nama Allah tersebut. Contoh, Allah memiliki nama, namanya yang gampang aja, Ar-Rahman. Mengihsa Ar-Rahman ini bagaimana bentuknya? Man ahsaha dakhala jannah. Allah punya nama Ar-Rahman. Terus maksudnya mengihsa nama Allah Ar-Rahman bagaimana wujudnya, ikhwan? Terus? Ya, dia tahu Ar-Rahman adalah satu di antara nama Allah. Dia tahu mana Ar-Rahman adalah Dzur-Rahman Al-Wasiah, pemilik rahmat yang luas. Dan Allah adalah Arhamur Rahimin, zat yang paling penyayang. Yang ketiga, dia mewujudkan amalan yang Allah mencintai dengan kandungan nama Ar-Rahman, yaitu dia menyayangi para hamba-hamba Allah. Sebagaimana Nabi mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Selain juga amaliyahnya, dia tidak pernah putus asa terhadap rahmat Allah Ta'ala yang luas. Nah, kita diperintahkan Allah untuk berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna, yang artinya menjadikan Asmaul Husna sebagai tawasul. Kita jadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dengan caranya bagaimana? Mengawali doa-doa kita dengan Asmaullah Al-Husna. Yang keempat. Yang keempat, tawasul dengan sifat-sifat Allah. Tawasul ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam doa beliau. Wahai dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Tawasul dengan sifat Allah Ta'ala itu menyebutkan sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Contohnya dalam hadis, ya hayu ya qayyum birahmatika astaghith. Wa idzat yahjub. Ini sifat. Wa idzat yang menegakkan segala urusan diri dan makhluknya. Ini sifat. Birahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku beristighosah. Minta agar kesulitan-kesulitan itu diudari. Menyebut awalnya dengan yaitu ya hayyu ya qayyum. Al hayyu dan al qayyum adalah diantara sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa qala Syekh Ar-Rifai, berkata Syekh Ar-Rifai, utlubu hawaijakum minallahi biya ini bimahabbati li awliyaihi. Carilah segala kebutuhan Anda dari Allah. Anda butuh apa? Mintalah kepada Allah Ta'ala. Mintalah kepada Allah tentang kebutuhan-kebutuhan Anda. Bimahabbati li awliyaihi, dengan kecintaan Allah kepada wali-walinya. Sehingga dia bagaimana wujudkan yang Allah cintai, Allah pun akan memberikan apa yang dia yaitu minta. Dan tawassul dengan sifat ini artinya menyebut di awalnya sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya hayu, ya qayyum. Al hayu, al qayyum termasuk sifat Allah. Baru setelah itu kita minta kepada Allah apa yang akan kita inginkan. Yang kelima, bertawassul dengan amal solehnya. Orang pertama bertawassul dengan amalnya memelihara hak buruh. Orang kedua bertawassul dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Orang ketiga bertawassul dengan rasa takutnya kepada Allah, sehingga meninggalkan perbuatan keji yang hendak dia lakukan. Akhirnya Allah membukakan pintu gua itu dari batu yang menghalanginya, sehingga ketiganya selamat. Ya, tawassul dengan amal-amal soleh, khususnya amal soleh yang kira-kira antum rasa paling ikhlas. Seandainya anda sedang dalam posisi ini terjepit dan tidak ada yang bisa menolong, umpamanya naik gunung tersesat, kemudian nggak ada, nggak ketemu tim SAR, sudah dia kejebak di situ, mau naik, mau turun, mau ke sampingan, nggak bingung, nggak jelas, dan penuh dengan bayangan-bayangan ketakutan. Saat itulah anda bisa berdoa dengan berwasilah, bertawassul dengan amal-amal soleh yang pernah dilakukan, khususnya amal soleh yang dia lakukan paling ikhlas, berkualitas. Kira-kira kalau kita mencari, ditemukan dengan keadaan seperti itu, lalu kita ingin bertawassul dengan amal kita dan kita mencari yang paling ikhlas, ketemu enggak kira-kira itu? Saking gampangnya atau saking sulitnya, itu tergantung kita. Ada enggak koleksi amal yang kira-kira pernah kita lakukan dengan sangat ikhlas kepada Allah, sehingga bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kassalah wa birril walidain wa hifdzil huquq wal amanah was sadaqah wa dzikri, seperti bertawassul dengan salat. Ya Allah, dengan salatku yang aku jaga benar tiap hari, yang aku berusaha untuk selalu berjamaah di masjid, yang selalu aku berusaha untuk menempati shaf pertama sebelah kanan, yang aku berusaha untuk betul-betul menyimak bacaan imam, dia jadikan amal salatnya itu disebut-sebut untuk bertawassul kepada Allah, boleh. Wa birrul walidain, kayak kisah yang terjebak dalam gua. Ya Allah, aku dulu punya orang tua yang setiap aku pulang selalu membawa perhan air susu, dan selalu aku dahulukan orang tuaku sebelum yang lainnya. Satu saat aku pulang terlambat, orang tuaku telah tertidur, dan aku pun ingin susu yang kubawa pertama kali adalah diminum orang tuaku. Aku tunggu dengan memegang gelas air susu. Malam itu anak-anakku, keluargaku merengek untuk meminta air susu. Tapi aku tetap dahulukan orang tuaku, dan aku abaikan ini rengekan keluargaku. Seandainya dengan perbuatan itu, seandainya perbuatan itu semata karena engkau ya Allah, bukakan pintu gua. Dia bertawassul dengan birrul walidain. Wa hifdzil huquq wal amanah wa shadaqah, atau bertawassul dengan penjagaan hak-hak, amanah, guna sedekah. Ya Allah, aku punya karyawan, gaji dia dulu dia tinggal, lalu aku kembangkan gaji karyawanku sampai menjadi kambing selembah. Sekarang karyawanku datang dan aku serahkan semua kambing-kambing itu milik dia, karena itu adalah hasil yang aku kembangkan. Ya Allah, seandainya amal itu aku lakukan semata karenamu, maka keluarkan aku dari pintu gua. mengangkat amal yang kira-kira paling ikhlas dia lakukan karena Allah Ta'ala. Wa dzikri, seperti juga dengan zikirnya, tilawatil Qur'annya, salatnya, shalawatnya kepada Nabi. Kemudian wa hubbina lahu wa li ashabi, dengan kecintaan kami kepada Rasul dan para sahabatnya. Wa ghairiha minal a'mali salihah, dan yang lain-lain dari amal saleh yang bisa dipakai untuk bertawassul kepada Allah Ta'ala. Faqad tsabata fi sahih Muslim, bagaimana telah sabit riwayat dalam sahih Muslim tentang kisah ashabil ghar, kisah tiga orang yang masuk gua, alladhi khubisu fihi, yang tertahan, yang terpenjara di gua, enggak bisa keluar. Fatawassalu ila Allah bihifdhi haqqil ajir, mereka pun bertawassul kepada Allah dengan haknya pegawai. Wal ihsan lil walidain, berbuat baik kepada orang tua. Fafarrajallahu anhum, Allah pun keluarkan mereka dari gua tersebut karena dia benar-benar ini tawasulnya diterima oleh Allah Ta'ala, Allah kabulkan. Ini tawasul dengan amal saleh diperbolehkan. Tinggal antum metani, mengat ulang lagi kira-kira amal saleh apa yang pernah anda lakukan dengan penuh keikhlasan sehingga berkualitas. Yang kelima, yang keenam. Yang keenam, tawassul dengan meninggalkan perilaku dosa. Misalnya bertawassul dengan meninggalkan minum-minuman keras, berzina dan perbuatan-perbuatan lain yang diharapkan. Salah satu dari ketiga orang yang terperangkap di dalam gua, sebagaimana sebut di atas, juga bertawassul dengan meninggalkan perilaku dosa, yaitu tidak jadi melakukan zina. Adapun yang sering dilakukan oleh umat Islam dewasa ini adalah tidak mau bertawassul dengan amal saleh mereka, tetapi malah bertawassul dengan amal saleh orang yang sudah meninggal. Jadi tawassul yang mereka lakukan tidak sah yang diberikan oleh Islam. Ya, yang keenam. At-tawassul ilallah bitarkil ma'asi, bertawassul kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan maksiat seperti kalhamri wa zina wa ghairiha, seperti khamar, zina dan yang lain-lainnya. Minal muharramat, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Waqad tawassala ahadu ashabil ghar, satu di antara tiga orang yang terjebak dalam gua itu, alladhi hubisu fihi, yang terjebak dalam gua, maka dia bertawassul kepada Allah bitarkihi az-zina, dengan meninggalkan perbuatan zina. Fafarrajallahu anhu, Allah pun kemudian selamatkan. Tiga orang yang terjebak dalam gua, yang pertama bertawassul dengan apa ikhwan? Tadi bertawassul dengan iya birrul walidain. Yang kedua bertawassul dengan berbuat baik kepada pegawai. Yang ketiga bertawassul dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Dia punya inceran gadis yang sangat dia cintai dan bernafsu. Setiap diajak ditolak. Sampai satu saat musim paceklik, wanita ini pun datang kepada sang pemuda mengajukan permohonan bantuan dana, kalau sekarang bawa proposal. Si laki-laki kasih, syaratnya dia boleh dinikmati, dia bisa menikmati dirinya. Singkat cerita, diserahkan uang ini 120 dinar. Berapa berarti? 120 dinar. 1 dinar kalau 2 juta berarti berapa? 2 juta kali 120 berapa? Ya? 240 juta. Cash, serahkan. Ketika ember tinggal masuk sumur, paham? Ikhwan, ketika ember tinggal masuk sumur, di puncak-puncaknya syahwat, si wanita ini mengatakan, ittaqillah falatuf ilhatam illa bihaqtiha. Bertakwalah anda kepada Allah, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Syahwat yang ibaratnya memuncak kayak gunung yang tinggi di puncak syahwat, kayak langsung padam, pek, tadinya menyala besar, langsung pek, tadinya kayak gunung tinggi memuncak, langsung ambiar. Kalimat ittaqillah yang menggoncang nafsunya, lalu betul-betul nafsu itu reda hilang. Karena takutnya kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, seandainya aku lakukan, aku tinggalkan perbuatan zina itu karenamu, keluarkan aku dari gua ini. Akhirnya Allah keluarkan ketiga-tiga yang tadi. Wa ba'dul muslimina tarakul amal salih wa tawassul bih. Sebagian muslimin di zaman kita sekarang ini justru meninggalkan amal saleh, kemudian bertawassul dengan amalnya orang lain. Wala ja'u ila tawassuli bi a'mali ghairihim minal amwat. Muslimin sekarang itu meninggalkan amal saleh dan bertawassul dengan dan meninggalkan tawassul dengan amal saleh. Harusnya dijadikan sebagai wasilah itu amal dia sendiri. Dia bertawassul dengan amal dia sendiri. Dia tidak beramal, tidak pula bertawassul dengan amalnya, lalu bersandar kepada amalnya orang lain. Amalnya wali, amalnya orang soleh, lalu dia bertawassul dengan wali, karena wali ini dekat dengan Allah dan karena punya amal-amal soleh. Ini namanya dia bertawassul dengan amalnya orang lain. Mukhalifina hadya Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sahabati. Cara seperti ini menyelisihi dengan petunjuknya Rasulullah sallam dan menyelisihi dengan petunjuknya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Dan ini tawassul yang merupakan bentuk tawassulnya orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallam dan sebelumnya, yang mereka bertawassul dengan orang-orang saleh. Sebagaimana perbuatan musyrikin yang menyembah kepada para berhala, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang ketujuh, tawassul dengan minta didoakan oleh para nabi dan orang-orang saleh yang masih hidup. Tersebutlah dalam sebuah hadis, ada seorang buta datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia menyembuhkan mataku. Rasulullah SAW menjawab, jika engkau mau, akan aku doakan engkau. Akan tetapi, jika kamu bersabar saja terhadap penyakitmu, ada hal lebih baik bagi engkau. Tetapi, dia tetap berkata, doakanlah saja. Lalu Rasulullah SAW pun menyuruh dia berwudu secara sempurna, lalu sholat dua rakaat. Kemudian menyuruh berdoa, wahai Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu dengan perantara nabimu, seorang nabi yang membawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadapkan wajah kepada Tuhanku dengan perantara engkau agar dia berkenan memenuhi hajatku ini. Wahai Allah, jadikanlah dia sebagai pemberi syafaat bagiku dan berilah aku syafaat lewat dia. Lalu orang itu pun melakukan apa yang dinasihatkan oleh Nabi SAW hingga akhirnya sembuh. Ya. Yang ketujuh, tawassul bi talabi du'a minal anbiya wasalihin al ahya. Bertawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup, doanya Nabi atau orang saleh yang masih hidup, bukan orang yang mati, yang masih hidup. Antum datang kepada orang saleh agar orang saleh ini berdoa kepada Allah Ta'ala, mendoakan antum, sehingga antum berdoa, antum bertawasul dengan doanya orang saleh tadi yang masih hidup. Ah, seperti ini boleh. Di zaman Nabi ada orang yang mereka minta didoakan oleh Nabi. Faqat waroda anna rajulan dharirul basar. Ada dalam riwayat disebutkan ada seorang yang mereka ini buta matanya, datang kepada Nabi lalu mengatakan, Uda'ullaha ayu'afiyani. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kesehatan kepadaku, ini menyembuhkan mataku yang buta. Dia minta kepada Nabi supaya berdoa kepada Allah, bukan minta kepada Nabi, ya Rasulullah sembuhkan mataku, enggak. Ya Rasulullah, doalah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan mataku. Faqala, bersabda Nabi Sallam, orang tadi mengatakan, Uda'ullaha yu'afiyani. Qala, kata Nabi, in syi'ta da'autu lak, wa in syi'ta sobarta fawa khairun lak. Kata Nabi, kalau kamu mau, aku akan berdoa untukmu. Tapi kalau kamu mau juga, bersabarlah dengan apa yang menimpa anda ini, itu lebih baik bagi anda. Faqala, si laki-laki ini mengatakan, Udu'u, doakan ajalah Nabi, berdoalah kepada Allah Ta'ala. Setelah itu Nabi apa yang dilakukan? Fa'amarohu, Nabi memerintahkan dia untuk apa? Ayatawadda'a, untuk berwudu. Fasinul wudu'ah, dan memperbagus wudunya. Maksudnya memperbagus wudu itu berwudu seperti yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memperbagus wudu. Fayusalli rak'atain. Lalu orang ini salat dua rakaat. Wa yad'u bi hadzal du'a. Lalu orang ini pun berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, semuanya aku minta kepadamu. Mintanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Kalau orang-orang yang datang ke kubur, sudah yang didatangi itu yang mati, kemudian dia mintanya kepada kubur, kepada penghuni kubur. Ini datang kepada Nabi yang masih hidup, kemudian juga dia mintanya kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabika nabiyur rahmah. Ya Allah, aku menghadapkan wajahmu kepada, aku menghadapkan wajahku kepadamu dengan perantaraan nabimu, nabi yang rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi. Ya Muhammad, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku dengan perantaraanmu ila Rabbi, kepada Rabbku. Fi hajati hadihi, dengan hajatku ini. Fataqdili, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitku. Allahumma fashaffihu fiyya. Ya Allah, safati aku melalui Rasulullah SAW. Wasyafi'ni fihi, jadikan syafaatnya dia untukku. Intinya berdoa kepada Allah dengan perantaraan, yaitu doa nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki ini pun kemudian juga melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi, supaya seperti tadi dalam sholatnya, lalu Allah sembuhkan penyakitnya orang tersebut. Yufidu hadal hadith, hadis ini memberikan manfaat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a lil a'ma wa wahayyun, bahwa Rasulullah sallam berdoa dan doanya Nabi itu ditujukan untuk orang yang buta sedangkan Nabi masih dalam keadaan hidup, sehingga bertawasul dengan doanya orang hidup. Fastajaballahu du'aah, Allah mengabulkan doanya. Wa amarahu ayat walni nafsi, dan Nabi memerintahkan dia untuk berdoa untuk dirinya sendiri juga. Wa tawajjahu ilallah bidu'ai nabiyyi, dan menghadapkan wajahnya kepada Allah dengan bertawasul doa nabinya. Faqabalallahu minhu, Allah pun kemudian menerima doanya orang tadi, Allah sembuhkan. Wa hadha du'a khasun fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, doa seperti, dan doa seperti ini khusus di waktu Nabi masih hidup, artinya datang kepada Nabi meminta Nabi untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, itu khusus ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah meninggal, maka sudah tidak dibolehkan lagi orang datang kepada kubur Nabi lalu bertawasul kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, ini sudah beda lagi. Tidak ada yang melakukan seperti itu dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Wala yumkin addu'a ba'dal wafat, dan tidak mungkin Nabi berdoa setelah kematiannya. Li'anna sahabata lam yaf'aluhu, sahabat tidak ada seorang pun yang melakukan, mendatangi kubur Nabi, bertawasul dengan kubur Nabi untuk mengangkat hajat-hajat mereka. Walam yastafid minal umya ba'dil hadatihi, dan tidak lagi berguna bagi orang yang buta tadi setelah ini kejadian ini. Ba'da hadil haditsah, ini setelah kejadian ini, artinya intinya bahwasanya bertawasul dengan doanya Rasulullah SAW saat beliau masih hidup, dan tidak boleh bertawasul kepada beliau setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhwan pembicaraan yang berkaitan dengan masalah tawasul yang diperbolehkan. InsyaAllah pembahasan akan datang adalah tawasul yang dilarang, tawasul-tawasul yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena bisa masuk dalam bentuk tawasul yang syirik atau tawasul yang ini bid'ah. Ada tawasul syirik, ada tawasul bid'ah, tergantung yang dia jadikan sebagai ini tawasul. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak ada, saya yang bertanya. Ayat yang ayatnya bunyi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, apa arti ayat ini dan apa maksud wabtaghu ilaihil wasilah di dalam ayat tersebut? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, apa arti ayat tersebut dan apa maksud wabtaghu ilaihil wasilah? Siapa yang jawab? Enggak ada. Bebas. Mau panitia, mau peserta. Yusuf, artinya apa ya tadi? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaqu ilaihil wasilah. Terus cari wasilah menuju Allah Ta'ala. Terus maksudnya wabtaqu ilaihil wasilah apa? Ya apa itu? Wasilah yang diperbolehkan apa itu? Atau apa maksudnya ayat wabtaghu lil wasilah? Maksudnya mencari wasilah kepada Allah dengan apa? Ya dengan amal-amal saleh. Pertanyaan kedua, berikan contoh bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Berikan contoh bentuk tawasul dengan nama dan sifat Allah. Silakan. Bagaimana prakteknya atau contoh bertawasul dengan nama dan sifat Allah Ta'ala? Gimana ya, Kwan? Enggak ada. Hah? Silakan siapa menjawab. Jus'an. Iya. Yani ya farikli, ya Rahman irhamni, ya Razak rizqni, atau menyebut banyak nama, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Malikal ya Malikal Qudus, Salam wal Mu'minul Mu'min, terusnya lalu apa yang dia minta kepada Allah Ta'ala. Demikian ikhwan, cukup. Ada apa? Enggak ada, kita tutup insyaallah, kita lanjutkan pada pembacaan yang datang. Bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.